tentang adab talib ma'asyikhih. Terakhir membahas tentang permasalahan adab di mana seorang talibul ilmi dilarang untuk memanggil gurunya dengan namanya atau dengan gelarnya secara khusus, dan yang lebih tepat memanggilnya dengan ya syekhi, ya syekhana. Qala rahimahullahu ta'ala, waltazim tawqir al-majlis wa idhar sururi min al-darsi wal ifadata bihi. Iltazim, dan pegangilah tawqir al-majlis, sikap memuliakan majlis ilmu. Wa idhar sururi min al-darsi, dan menampakkan kegembiraan dari pelajaran tersebut. Walifadah bihi, dan mengambil faedah dari pelajaran. Ini adab ketika ada di majlis ilmu. Seorang talibul ilmi harus menunjukkan sikap bersemangat, senang, menghormati majlis. Naam. Maka tindakan-tindakan yang menunjukkan kemalasan, menunjukkan kurang perhatian, menunjukkan kurang ifadah, ditinggalkan. Memang sebagaimana yang disebutkan kemarin, saat darah disampaikan, ada yang kemudian masih buka-buka kitab, ada yang main-main sesuatu, ada yang garis-garis di bawah, ada yang kepalanya naik ke atas, melakukan begini, tak perhatian dengan darusnya, melamun, misalnya. Apalagi sampai tingkatan tidur di majelis ilmu, itu semuanya merupakan khilaful adab. Yang perlu diperhatikan di sini, barakallahu fikum, ketika seorang talibul ilmi berada di majelisul ilmu, dia harus meyakini bahwa dia berada di riyadhus sunnah, di taman-taman surga. Sebagaimana hadis yang hasan di ghairihi, yang datang dari Anas bin Malik dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah, idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka merumputlah kalian. Diterangkan riyadul jannah ialah halaqah zikr, halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu. Maka tentunya seseorang ketika mendatangi taman-taman surga, tamam, tentu dia akan merasa senang di sebuah taman, tamam, apalagi taman-taman surga. Barakallah. Ini i'tiqad, keyakinan yang harus diterangkan dalam hati, sehingga betul-betul ketika ta'lim, ketika daras, ketika datang ke majalisul ilm, dia bersemangat, bergembira, tidak menunjukkan kemalasan, apalagi tidur. Hadza wallah. Wa idza badalaka khata'un min asy-syekh. Ini adab yang berikutnya. Dan apabila nampak bagi kamu kesalahan seorang guru, awahmun atau terkelinciran, fala yusqituhu dzalika min 'ainik, maka jangan sampai kesalahan tersebut menjatuhkan martabat guru di matamu. Fa innahu sababun li hirmanika min 'ilmih, sebab itu sebab engkau diharamkan dari ilmunya. Wa man dzalladzi yanju min al-khata'i salima, siapa orang yang selamat dan apa namanya terbebas dari kesalahan? Tidak ada. Mesti semuanya akan mengalami yang namanya khata' wal waham, salah menyampaikan, salah pendapat, salah di akhirnya. Cuma di sini barakallahu fikum, tentunya seorang talibul ilmi punya kewajiban untuk memberikan tanbih, agar mengingatkan kesalahan tersebut, dan membiarkannya, ya. Jangan sampai rasa hormat, rasa cinta kepada guru itu membuat dia membiarkan kesalahan gurunya. Ataibam perkara yang gak bagus. Tamam. Satu sisi seorang talibul ilmi dia tidak sampai menjatuhkan martabat gurunya dengan kesalahan tersebut. Di sisi yang lain dia bertanggung jawab dan bertugas untuk membenarkan kesalahan guru. Sekarang permasalahannya, barakallahu fikum, ialah cara cara untuk membetulkannya. Di sini ada perincian majelis. Kalau majelisnya itu majelisun am, sebuah majelis yang bakal dihadiri oleh banyak orang dan bakal tersiar, tersebar di banyak orang, di kalangan thalabatul ilm, di kalangan awam, di kalangan semua pihak. Dalam kondisi yang demikian, maka ditanbih fil hal, ditanbih, diingatkan langsung di majelis tersebut, tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Naam. Nadir ya Syekh, ya Syekhna, tadi ada yang begini. Tanbih supaya Syekh tadi itu membetulkan saat itu juga, sehingga ilmu yang tersebar atau yang tersampaikan di semua kalangan tadi betul, enggak ada yang salah. Dari faham ya, itu kalau majelisnya majelis besar, majelis umum yang dihadiri semua pihak dan semua halayak. Khawatirnya barakallahu fikum, kalau tidak dibetulkan saat itu, maka ilmu sampai kepada masyarakat dalam keadaan ada ketimpangan, ada kesalahan, ada wajah, sehingga langsung dibetulkan tapi dengan cara yang tepat. Adapun barakallahu fikum, kalau majelisnya khas baina talabah saja, khusus di kalangan para santri saja, paham ya, talabah saja, maka yang lebih tepat barakallahu fikum tanbihnya itu di luar. Di luar ya, selesai daras, paham, yang mengerti kesalahan tadi datang ke gurunya dengan cara yang baik, kemudian diingatkan dengan bahasa yang bagus. Afwan, apa mungkin saya yang salah paham atau gimana, tadi kok ada begini. Dengan tanbih, dengan cara yang bagus tadi. Ketika nanti gurunya sadar ada kesalahan, maka sampaikan pada daris yang berikutnya. Memang daris yang berikutnya sampaikan, yang kemarin begini, itu salah, yang betul begini. Hakata. Jadi kesalahan tidak membuat santri itu patah arang, kesalahan tidak membuat santri itu membiarkan pada gurunya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wahdhar an tu'amilahu bima yabjaruhu, dan hati-hati kamu, jangan sampai engkau bermuamalah dengan gurumu dengan sesuatu yang membuat dia marah, yang membuat dia apa, bahasa Jawanya wegah gitu. Nah, dia marah, jengkel, enggak senang. Wa minhu, dan di antaranya yang terlarang, ma waminhu yusammihil muwallidun, dan diantaranya apa yang dinamakan oleh orang-orang sekarang, walidun, orang-orang sekarang itu harbul asab, perang urat saraf, harb perang asab urat saraf. Maksudnya ialah bimakna kata beliau, imtihanu syekhi 'alal qudratil 'ilmiyyati wat tahammul, yang dimaksud dengan harbul asab, yakni menguji, mengetes gurunya atas kemampuan keilmuannya dan tahammulnya dia. Ada tindakan yang kurang ajar barakallahu fikum, qillatul adab, yang sangat kurang ajar yang dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Dan itu qara'inya banyak. Paham? Qara'inya banyak. Biasanya itu seorang talib yang memiliki niatan semacam ini, dia akan mendatangkan masail mu'dilah, pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang rumit-rumit, aneh-aneh gitu, yang tidak pernah terdengar di kalangan talibul ilmi pada umumnya. Tes gurunya itu, betul enggak dia? Jawab sekali, dua kali, kok bisa? Dinaikkan lagi pertanyaan tadi itu. Saya kan yang lebih rumit lagi, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, terus begitu. Begitu gurunya mentok, belum bisa jawab, senyum dia. Senyumnya ini mengandung mana apa ini? Hah? Namanya senyum kemenangan. Kayak iso guru, enggak bisa gurunya itu. Umumnya pula barakallahu fikum, nanti di luar majelis nanti dia akan ngomong kepada teman-temannya. Itu tadi masalahnya gampang ya, keren sekali. Jangankan Quran aja bisa menjawab. Yang 10 kali lipat lebih berat pun saya mampu menjawab tanya seperti itu. Enteng itu. Salah. Tadi memang sengaja saya tanya guru tersebut supaya kamu tahu guru kita ini ilmunya gak ada seberapa ya. Gila. Itu namanya qara'in ya. Paham ya, tanda-tanda yang menunjukkan dia betul-betul mengetes keilmuan guru. Ini penyakitnya berbahaya ya. Ini tidak semata-mata alamatul hirman, tanda haramnya dia dari ilmu gurunya, tapi alamatul inhiraf, tanda penyimpangan. Ini kita alami, saya dulu masih belajar tahun 90-an. Tamam? Kita alami yang semacam ini. Nah, ada tipe teman-teman kita ini yang seperti itu. Tamam? Tes di majelis ya, di majelis ketika sedang dars tanya ibu begitu di luar majelis tawan ngomong sama kita orang. Tadi saya nanya itu supaya ustadznya persiapan. Kenapanya ustadznya itu nggak pernah persiapan kalau dars itu. Nah, dari sekian banyak pertanyaan tadi saja kelihatan jawabannya masih muzakzak, atau muzakzak ya, masih rampiang-rampiang, ngambang-ngambang, itu nggak pernah jelas gitu. Wah, itu berkali-kali. Ngambek ngambek ustadznya, suruh diem. Karena, dan sekarang, ma'ahula, yang harifun, ma'aman haraf. Tamam, dan belum hatam diusir. Jadi kita ada fitnah apa namanya yang melanda umat ketika itu, barakallahu langsung terbawa dengan mereka, otomatis langsung terbawa sama mereka, diusir langsung sama guru. Minggir dari sini, orang pertama yang diusir dari ma'adnya. Allah Musta'an, bukan mata-mata alamatul firman tapi alamatul inhiraf. Intabih termasuk juga imtihanu syekh. Tamam. Iyalah ketika dia itu sudah belajar sama gurunya lama begitu ya, sebuah tempat. Kemudian dia belajar ke tempat yang lain. Saya dia akan jelaskan insyaallah terkait dengan beberapa tempat. Di tempat yang lainnya itu dia merasakan guru yang ngajari dia itu masya Allah lebih kelihatan alim, lebih kelihatan ilminya, berbobot dan segala macamnya. Ternyata hadza thalib tamam ngetes guru yang sebelumnya. Paham ya? Tanya guru sebelumnya. Telepon dia awalnya masya Allah yakni, ya, supaya ingat dia, mesti ingat saya sama Ustaz. Oh iya itu masya Allah, gitu. Anak mau tanya Ustaz gitu. Awalnya bagus gitu ya. Ditanya sekian banyak askilah, tujuan dia itu ngetes guru yang pertama tadi. Ternyata gurunya waduh, anak enggak tahu ya, akhir Allah alam soal ini masalahnya. Allah alam. Nah, di balik apa di seberang sana, di ketika dia telepon tadi ada senyum tersungging di situ. Memang dalam hatinya dasar guru goblok. Allah. Akhirnya koordinatnya barakallahu fik. Iyalah ketika dia nelpon teman-teman yang lain yang belajar sama guru tersebut atau teman-teman di daerahnya, manggilnya enggak lagi terhormat. Apa yang sampaikan sama si fulan itu? Padahal gurunya dia sendiri yang lama itu. Si fulan tadi ngomong apa? Kok kayaknya saya dengar ada tausiah-tausiah di tempatnya itu. Kok ada taklim tempatnya? Nyampaikan apa dia itu? Bisa enggak nyampaikannya itu? Nah, itu kenapa ya? Itu namanya qarinah yang menunjukkan dia betul-betul memiliki sikap yang pertama imtihan. Imtihan kemampuan gurunya terkait dengan masalah ilmu. Ini awalan ikhwan barakallahu fik. Akhirnya memunculkan sikap tadi takabur, ujub. Akhirnya diharamkan ilmu dari badannya, enggak punya adab badannya. Dan ujungnya nanti barakallahu fik inhiraf. Inhiraf. Ada muhim yang untuk memberikan ikhwan. Terakhirnya alamat inhiraf. Jadi kita ada perkara-perkara yang fitnah yang berkembang, lain dengan gurunya sebelumnya, betul langsung itu. Gampang itu. Kemudian mengadakan permusuhan yang sangat keras kepada gurunya tadi. Allahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ini barakallahu fi bab ini lain dengan bab dulu terkait dengan masalah periwayatan. Kalau anda mempelajari kitab-kitab Mustalahul Hadis, itu ada pembahasan tentang imtihan ruwat. Itu maksudnya menguji, ngetes para rawi. Itu untuk menguji dhabitnya. Rawi dhabit, amri dhabit. Paham? Bahkan yang dites itu enggak semata-mata rawi yang sembarangan, seorang alim besar dites. Ada kisah ngetes Imam Al-Bukhari. Ada hadis Baghdad menguji Imam Bukhari. Ada yang mengatakan sahih kisahnya, ada yang mengatakan dhaif kisahnya. Sehingga ketika Ibnu Ma'in rahimahullah mengetes hafalannya Ibnu Ma'in, Hafal Ibnu Zukain, dan banyak kejadian ya Pak. Dalam itu babnya beda. Itu terkait dengan permasalahan hadis, supaya hadisnya Rasul itu betul-betul sahih. Bukan terkait dengan hadis rawi, tapi terkait dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu pun kata para ulama diperbolehkan imtihan ala hasabil hajah kalau diperlukan. Wantaha bintihail hajah, dan selesai ketika selesainya hajat. Paham ya? Kalau dibutuhkan enggak boleh ngetes. Enggak boleh ngetes ya. Tapi kalau diperlukan dites. Begitu selesai, selesai. Jangan teruskan lagi. Itu terkait dengan hadisnya Rasul, bukan terkait dengan sang rawi tadi. Rawi ya diketahui dhabit, ghairu dhabit. Tapi tujuan paling intinya ialah menyelamatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang tadi terkait dengan kepribadian gurunya. Allahumma musta'an. Ingat dalam semua bidang ilmu. Nah, barakallah. Di sini menunjukkan ikhwan pentingnya keikhlasan, kejujuran dalam menimba ilmu agama Allah. Belajar ilmu agama bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga, bersombong-sombong. Sama bukan dalam rangka untuk supaya lebih tinggi daripada yang lain. Belajar ilmu agama dalam rangka untuk menghilangkan al-jahl dari diri kita masing-masing, dan dalam rangka untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Ketika ada orang yang dunak di bawah kamu, kamu upayakan supaya dia naik kedudukan ilmunya. Ketika ada orang yang sama kayak kamu, maka kamu upayakan untuk meroja bersama-sama dia. Ada orang yang fauqakum, lebih tinggi daripada kamu, maka kamu berupaya untuk mengambil fawaid daripadanya. Nah, barakallah. Ala kulli hal, ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Ini penyakit tidak hanya menimpa thalabatul ilmi, tapi juga penyakit yang menimpa secara keumuman orang-orang yang menimba ilmu agama Allah. Kalau apa yang anda lakukan, kalau ilmu yang serius belajar, para santri di sana. Juga menimpa yang di luar-luar yang biasa hadir di majelis-majelis ilmu, pekanan, bulan, dan macamnya. Banyak tipe-tipe orang yang demikian ya. Senangnya ngetes gurunya. Allahumma fandabi hati-hati. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idza badalaka al-intiqalu ila syaikhin akhar, apabila nampak bagi kamu untuk intiqal, pindah ila syaikhin akhar, pada syaikh yang lain, fasta'dhinhu bidzalik, maka mintalah izin kepada dia untuk pindah. Di sini barakallahu fikum, sebelum membahas isti'dzan, yang antum harus perhatikan kepada nanti na'azakumullah, sebagaimana yang dibahas dulu yang sebelumnya, terkait dengan tariqatut talaqqi. Ingat, jangan punya prinsip tupai. Paham ya? Lompat-lompat. Baru sebulan di guru ini, pindah ke guru itu. Lah, tapi prinsipnya barakallahu fikum, ketika antum belajar sama seorang guru, maka selesaikan hajatnya kamu, niatnya kamu pada dia, sampai selesai, sampai semuanya yang kamu kehendaki tercapai. Setelah itu baru pindah ke tempat yang lain. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fik, sebab intiqal, sebab kepindahan itu macam-macam. Tamam? Yang pertama, engkau pindah dikarenakan memang kepingin mempelajari ilmu yang lain dari guru yang lain. Paham ya? Sebab pindahnya itu untuk mencari ilmu yang lain dari guru yang lain. Talabul ilmi min syaikhin akhar. Mencari ilmu dari guru yang lain. Ini yang dibahas oleh Syekh di sini ya, Ibu. Ini pembahasan sekarang ini. Wasani, seperti yang kedua para kalau cukup ialah tamam antan takil ila syaikhin akhar linhirafi syaikhikal awal. Engkau pindah kepada guru yang lain dikarenakan qadar Allah ada penyimpangan-penyimpangan prinsip pada gurumu yang lain pada gurumu yang pertama itu. Kalau inti kalau yang jenis kedua ini barakallahu fikum itu dikarenakan prinsip. Dikarenakan prinsip al-bara'ah. Tamam? Belajar pada guru A. Ternyata ada penyimpangan pada guru A tadi. Ternyata semakin parah, semakin parah, semakin parah sampai pada tingkat diklaim oleh para ulama, diklaim oleh para masyayikh sebagai seorang yang menyimpang, yang munharif, yang bal, yang mubil. Ya, kalau demikian jangan kemudian kamu apa namanya minta izin sama gurumu, saya mau pindah ke si fulan. Ya, tentunya kamu pindah pada orang yang sunni, yang alus sunnah, yang gak bakal boleh sama gurumu. Jangan, itu menyimpang itu dalam etiketnya dia. Langsung dikatakan disaranya menyimpang. Sudah diklaim oleh para ulama sebagai orang-orang yang menyimpang. Pindah. Itu prinsip baro'ah namanya ya. Pindah. Apakah dia gurumu atau siapa? Pindah. Terkait dengan masalah akidah, masalah prinsip. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah barakallahu. Nah, sehingga jangan sampai kecintaan kepada guru itu membuat kamu terus di sana. Ini kan guru saya, bagaimana juga dia guru saya. Tidak bisa, itu perkara prinsip ya. Barakallahu. Pindah. Ada intiqal wajib ya, Pak. Harus pindah ke tempat yang lain yang sunni, yang salafi. Barakallahu. Itu berat. Yang kedua itu berat ya. Sangat berat. Kalau sudah terpatri dalam jiwamu itu kecintaan pada gurumu yang pertama. Apalagi kemudian diri kamu sudah tersibukah, gitu bahasanya. Sudah tersibukah dengan gurumu yang pertama. Ilmunya, gayanya, tamam, semuanya sudah betul-betul sudah terbentuk oleh diri kamu. Menyimpang, disuruh pindah kamu, wah setengah mati ya. Biasanya muncul yang namanya atifiyah atau atifiyah perasaan segala macamnya main gitu. Gimana mengalahkan ilmunya. Maka sebagai seorang thalibul ilmi yang muwaffaq harus menggunakan ilmu dengan perasaan. Menyimpang guru-guru tamam ma'asalam assalamualaikum langsung pindah ke tempat yang lain yang lebih selamat untuk menyenangkan prinsipnya. Nasihat-nasihati itu upaya memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan. Terus jadi klaim menyimpang oleh para ulama, jangan macam-macam sudah. Migat, ya Allah berserah. Segera pindah ke tempat yang lain yang sunni untuk menyelamatkan ilmumu dan prinsip manhaj. Adapun yang pertama tadi yang dibahas di sini barakallahu. Kamu sudah menyelesaikan hajat kamu di guru pertama. Kamu kepengen pindah ke tempat yang lain, di guru yang lain. Maka adabnya ialah isti'zan min syaikhikal awal. Kamu minta izin pada guru yang pertama. Tamam, minta izin dengan baik-baik. Tamam, jazakumullah khair atas ilmu yang selama ini engkau ajarkan kepada kami dalam kefaedah dan segala macamnya. Maafkan saya kalau terlalu banyak kesalahan saya selama pondok di sini. Jadi, sudah selesai, minta izin. Saat anak kepingin pindah ke tempat Ustaz Fulan, saya kemudian belajar ilmu ini pada beliau dan segala macamnya. Kefra'iyakum, bagaimana pendapatnya itu. Kenapa ada adab yang semacam ini barakallahu fikum? Di antara faedahnya. Ya, Mam. Hadzal ustaz atau hadzal syekh, guru yang pertama tadi itu. Ketika engkau minta izin kepadanya pindah ke tempat yang lain, maka sang guru tersebut bisa memberikan masukan-masukan kepada kamu terkait dengan siapa guru yang paling pas untuk kamu ke sana untuk ilmu yang kamu cari. Karena maklumatnya kamu maklumat ya, pengetahuan-pengetahuan kamu, informasi yang sampai pada kamu mungkin beda dengan guru. Paham ya? Kalau yang namanya seorang guru, seorang syekh, informasi tentang para masyayikh lebih banyak ke dia daripada ke kamu. Nah gitu ya. Informasi para asatidzah itu lebih banyak kepada ustaz kamu daripada kepada dirimu. Maksudnya hadza syekh atau guru kamu tadi barakallahu fikum bisa mengarahkan kamu ke tempat yang tepat. Kamu pengen belajar apa? Belajar ini bisa. Kalau ini antum tetap si fulan. Ini orangnya demikian, demikian, demikian, demikian. Lebih pas untuk antum. Ada orang. Tanian, faedah yang kedua barakallahu fikum ialah memungkinkan bagi guru kamu tadi itu untuk memberikan semacam prolog. Dan prolog kata pengantar, sejenis kata pengantar disampaikan kepada guru yang kedua tadi. Dia akan ngomong kepada guru yang tadi, Ustaz, ya Syekh, Suf, Fulan, Ibn Fulan, dulu santrinya kita orang, dia orangnya begini, begini, begini, Masya Allah, dia mau ke tempatnya antum, mengambil ilmu daripada antum, antum jaga dia, kamu perhatikan dia, ila akhirnya. Dikasih semacam wasiat dan amanah kepada guru kedua terkait dengan hadza thalib. Ini besar manfaatnya ya Pak. Itu kalau guru yang pertama tadi mukhlisun fi ilmihi, mukhlisun fi ta'limihi, enteng dia. Dia akan tunjukkan pada perkembangan bi anfa' atau sang talib. Tapi kalau guru pertamanya sudah enggak beres, wah, macam-macam kan. Kita hadir dulu kamu sama dia. Hah? Kemana kamu? Ke mau belajar ke sebulan. Ngapain kamu ke dia? Hah? Oh, sedih marah ya. Ngapain kamu ke dia? Itu enggak pandai itu. Enggak bisa dia itu. Hah? Dia itu enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu dia itu. Sini aja sudah. Nah, repot urus aja kalau begini. Itu dikarenakan syekh awalnya enggak mukhlis dalam dakwahnya, enggak mukhlis dalam taklimnya, enggak mukhlis dalam ilmunya. Fallahul musta'an. Yang dibahas sekarang yang mukhlis-mukhlis saja. Karena yang mukhlis itu tidak ada rasa keberatan ketika muridnya pindah. Selamat itu lebih manfaat untuk dia. Fadhal, masyukur. Mau kemana? Akan diarahkan ke tempat yang baik. Sini, sini, sini, sini. Wah. Disebutkan di bawah itu di buku saya ini, nah tadi buku yang ada pandai dari hasiahnya lumayan ya Pak, itu faedah tentang Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah. Al-Imam Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah ketika beliau mau pindah morihlah, sebelumnya beliau belajar kepada Al-Imam Al-Furqani. Al-Imam Al-Furqani morihlah, Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah minta izin kepada Al-Furqani. Minta izin untuk rihlah. Minta izin, ana mau rihlah. Kaif ra'yukum? Rihlah ke Nisabur atau ke rihlah ke Mesir? Yang mana ini? Agaklah. Disebutkan di sini kalau ke Mesir larinya kepada Ibnu Nahas. Kalau ke Nisabur, ke murid-muridnya Al-Asam, Al-Hafid, gurunya Al-Hakim Syekh. Maka Al-Furqani rahimahullah memberikan masukan. Ini pentingnya faedah. Minta izin sama guru. Ahsan kamu ke Nisabur. Kenapa? Kalau kamu rihlah ke Mesir, yang kamu temui cuma satu, Ibnu Nahas. Ya kalau sampai ke sana dia masih hidup. Kalau enggak, sampai ke sana dia sudah meninggal, sudah pindah. Maka fatat kerihlah. Rihlah akan percuma begitu. Sudah jauh-jauh ke sana, enggak ketemu sama gurunya. Satu lagi, enggak ada lagi yang lain. Tapi kalau kamu rihlah ke Nisabur, kalau kamu tidak mendapati Al-Asam misalkan atau si fulan, di situ masih banyak ulama yang lain yang mungkin kamu temui. Dan kamu bisa mengambil ilmu dari sekian banyak ulama di Indonesia. Kamu ke sana. Nah, akhirnya Al-Baghdadi Al-Khatib rahimahullah mantap ke Indonesia. Ketika dia berangkat dititipi surat kepada Al-Furqani. Surat ditujukan kepada Abu Nuaim Al-Asbahani An-Nisa'i. Ini kitab Al-Hilyah. Hilyatul Awliya. Dikasih surat ke sana. Namanya prolog ya. Semacam kata pengantar dibawa ke sana. disebutkan tentang beliau ini. Tolong ini aku lupa dari begini. Dikasih wasiat untuk memperhatikan pun dibawa ke sana. Yustahid. Maka beliau pun berangkat ke Nisabur dan mengambil ilmu dari Abu Nu'aim dan juga dari yang lain-lainnya dan mengambil faedah banyak dengan sebab dan lantaran wasiat dan bimbingan dari guru tersebut, dan dikarenakan adabnya beliau istizan kepada gurunya ketika pindah ke tempat yang lain. Ini namanya guru yang mukhlis. Alhamdulillah dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah pun akhirnya menjadi imam besar pada masanya, sehingga berfaedah. Paham ya? Adapun kalau kemudian tahu-tahu pleng hilang, nah, pulang, mana si fulan udah ada ini, sudah pulang tadi, nggak datang, nggak izin, nggak ngomong, nggak apa, walailahil, tahu-tahu pleng hilang, nah, ini sudah alamat. Adamul adab ini. Paham ya? Atau pemberitahuannya pas sudah naik mobil, sudah berangkat naik bis, bis apa namanya? Armada Sakti. Telepon, Ustaz, jazakumullah khair atas semuanya. Ana mau pulang, Ustaz, mau pindah ke tempat yang lain. Dan itu di mana sekarang? Ustaz di bis, Ustaz. Terlalu, Ustaz. Nah itu, ini namanya khilaful adab. Apa susahnya, apa salahnya bagi kamu untuk minta izin gitu? Apa karena malu atau karena punya banyak kesalahan atau uang kamu punya kurang ajar atau karena apa? Tidak ada masalah. Dan insya Allah orang yang mukhlisun fi ilmihi wa fi ta'limihi wa fi da'wati tidak akan keberatan kamu pindah selama lebih baik. Tapi kalau pindah ke tempat yang lebih jelek, ya jelas dilarang, jangan. Barakallah. Ini namanya istidah. Barakallah. Dan perhatikan insya Allah ya, ling hilang, tahu datang lagi. Ting hilang, datang lagi. Ting hilang, nak kembali lagi. Begitu ya. Allah Ustaz, ala hawla wa la quwwata illa billah. Sebentar ya, nanti akan kembali lagi jam. هذا مفهوم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه في ذلك. Bila nampak bagi kamu untuk pindah ke syekh yang lain, maka mintalah izin kepadanya untuk itu. فَإِنَّهُ أَدْعَى لِحُرْمَتِهِ. Ini faedah yang lain. Itu lebih menghormati sang guru. wa amlaku liqalbihi fi mahabbati, dan lebih menguasai hatinya, menarik hatinya untuk semakin cinta kepada kamu. Walau'udfi alaika, dan menyayangi kamu. Artinya tindakan kamu itu tindakan yang penuh adab yang membuat sang guru itu semakin sayang kepada kamu, semakin cinta kepada kamu. Artinya di mata guru kamu sebagai seorang murid yang penuh dengan adab, sehingga dia lebih cinta kepada kamu. Itu biasanya akan dia ingat selalu. Fulan, fulan, dulu murid saya, dia masya Allah begini, begini, begini, begini, begini. Ketika ketemu lagi sama kamu nanti, itu lain perhatiannya. Paham ya? Ketika sama yang lain, normal biasa. Begitu ketemu sama kamu, langsung tanya. Alhamdulillah, langsung begitu. Ada semacamnya apa ya, ekspresi yang berbeda dari sang guru. Dikarenakan adabnya kamu, penghormatan kamu, bisa mengambil hati sang guru, dan bisa mendapatkan cintanya sang guru. Enam ya. Dan orang-orang yang sudah mengalaminya dan sudah banyak menyelami dunia semacam ini akan merasakan yang semacam itu. Barakallah. Nah, di sisi yang lain kamu pun juga akan terus ingat dengan guru tadi. Mau merasakan kedekatan batin antara kamu dengan guru tersebut. Barakallah. Qala rahimahullahu ta'ala ila akhiri jumlatin minal adabi. Sampai pada akhir jumlah dari adab-adab yang ada. Ini sampai pada jumlah adab-adab yang lainnya. Ya'rifuha bitaba' kullu muwaffaqin mubarak. Akan mengenalnya dengan tabiatnya sendiri setiap orang yang diberi taufik yang berkah. Karena adab itu perilaku keseharian ya. Kenapa? Orang yang memiliki jiwa yang bersih, orang yang muwaffaq, tahu ini adab-adab yang bagus, etika yang bagus, sopan santun yang baik. Ngerti ya? Ini semuanya wafa'an li haqqi syaikhika fi ubuwwatihi diniyah. Dalam rangka untuk menunaikan hak gurumu terkait dengan ubuah diniyahnya dia. Apa gurumu itu sebagai ubuah diniyah, bapak terkait dengan agamamu. Kalau bapak kandungmu ubuah diniyah, ubuah sulbiyah, bapak kandungmu. Aw ma tusammihi ba'dul qawanin, atau yang diistilahkan oleh sebagian undang-undang qawanin dengan nama bismir rada'il adabi. Rada' susuan, al-adabi adab. Wa tusammihi ba'dul ulama ilahu al-ubuwah diniyati al-aliyah. Dan penamaan sebagian ulama dengan nama ubuah diniyah lebih tepat. Wa tarkuhu ansab, namun ditinggalkan lebih tepat. Artinya enggak usah pakai istilah ubuah diniyah, rada' adabi, pas guru. Qala rahimahullah, ini kuncinya sekarang. Wa'lam, dan diketahui. Annahu biqadri ri'ayati hurmatihi, bahwasanya dengan seukuran, dengan kadar memperhatikan kehormatan sang guru, yakunun najah wal falah, tercapainya kesuksesan dan keberuntungan. Wa biqadri al-fauti, dan dengan kadar terluputnya tindakan tadi, yakunu min alamati ikhfaq, maka termasuk tanda-tanda kegagalan, kegoncangan murid tadi. Ini penegasan yang sebelumnya ya, Fanya. Ini sebagai kunci suksesnya seorang murid dalam belajar, beruntungnya dia dalam belajar pada gurunya tadi. Tapi hurmuhim, peringatan penting. U'idzuka billah min sari'il ajim. Aku berlindung untukmu kepada Allah dari perbuatannya orang-orang ajam. Waturuqiyah, dan tarekat-tarekat sufiyah. Wal mubtadi'atil khalfiyah, dan ahli bid'ah yang khalafiyah. Dalam bentuk minal khudu'il khariji an adab syara'. Dari ketundukan yang sampai keluar dari adab syariat. Ketundukan kepada sang guru yang sampai keluar dari adabnya syariat. Dalam bentuk min lahsil aidi, menjilat tangan gurunya. Hah? Siapa kan ya, Pak? Jadi gurunya seperti itu, mulutnya ini diambungi ini ya, Pak. Kalau enggak barokah ilmu, ada barokah tuh syekh. Terus semuanya. Kalian tuh perhatikan ketika mereka lahsul aidi itu dengan, bukan dengan cara yang arogan, ya, tapi dengan cara yang nampak ketunduannya, sungkem gitu ya, dengan lututnya ditaruh di bawah, gerang tangan gurunya. Begitu, tamam. Allah musta'an. Satu-satu giliran, masya Allah, turunnya bil barakah, kata Allah musta'an. Hada ma yajuz. Jelas itu merupakan khudu'un taqim. Ya, yang lebih parah lagi banyak ya. Banyak lagi sih. Yang sering saya sampaikan sama antum bagaimana cara mereka orang-orang yang pernah mondok sama mereka ngerti sama. Kalau mau nemui gurunya di rumahnya itu enggak boleh kemudian antum dari pintu berdiri gitu. Diri nemui gurunya enggak bisa. Enggak boleh itu. Ketika mau masuk, salam. Assalamualaikum. Boleh masuk, Pak Yai? Oh, boleh. Duduk kamu harus berjalan menggunakan lututmu. Kayak abdi dalam keraton. Nah, tahu ya. Lutut kayak kamu ngomong istirahat begitu. Terus sambil terus begitu pelan-pelan maju dalam. Terus sampai depan gurunya. Gurunya di atas kursi. Kemudian sungkem. Kadang nyium tangan, kadang nyium apa? Kaki. Ini sudah rukuk atau sujud kepada seorang makhluk. Daripada diniatkan i'tiqad ta'zim ibadah syirik ya. Allahu musta'an. Setelah itu sudah mundur sebentar. Enggak bisa kamu tergurung kayak gini itu kurang ajar ya. Ngomongnya harus pelan. Ngomong saya ada hajat begini guru. Selesai. Enggak bisa kamu balik badan ngasih belakangnya kamu ke gurumu, kurang ajar itu. Harus mundur ke belakang. Set. Sampai pintu. Tamam, berdiri abis sandal baru punya beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jelas tindakan yang sangat menyimpang dari syariat dan sampai tingkatan syirik. Allahul musta'an. Wa takbilil aktaf. Mencium bunda. Ini ketika ketemu mangkulan begini, cium bunda. Yang ini barakallahu fikum tidak madzmum secara mutlak. Bahkan dianjurkan barakallahu fikum ketika bertemu dari safar, dari jauh, maka diperbolehkan untuk mu'anaqah, saling berangkulan. Itu terdapat beberapa asar dari salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Walqabdi ala al-yamini bil-yamini wa-shimar inda salam. Walqabd dan menggenggam tangan kanan dengan tangan kanan dan tangan kiri sekaligus ketika salam. Paham ya? Jadi gurunya cuma satu, tapi kamunya dua. Tangan kanan dan tangan kiri sekaligus. Ini pun juga demikian barakallahu fikum syekh jais. Diperbolehkan, enggak terlarang. Disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya hadis muhim. Dibawakan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardhah Bukhari Muslim, "Allamani an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tashahhud kaffi baina kaffaihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar aku tasyahud dalam keadaan telapak tanganku di antara kedua telapak tangan beliau. Jadi Rasul menggunakan dua telapak tangan, Ibnu Mas'ud satu. Ya susah dilakukan di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan dikarenakan tidak ada nas yang melarang, bahkan ada riwayat yang mencela boleh. Walaupun pada umumnya yang namanya musafahah jabat tangan, tangan dengan tangan satu gitu. Tapi kalau ada yang punya kebiasaan harus dua begini, lah itu biasanya ada ekspresi lebih menghormati, lebih sayang, lebih terasa bersahabat begitu ya. Adalah kehali tawaddudil kibal atfal, seperti keadaan anak orang besar yang hendak menyayangkan anak kecil. Wal inhina inda salam, ini enggak boleh. Inhina ketika salam, inhina itu menundukkan kepala. Ketika salam, ada banyak jenis. Ada pelarangannya. Ini itu menundukkan kepala atau membungkukkan badan ketika dia salam. Assalamualaikum, Pak. Itu biasanya orang mana nih? Assalamualaikum, Pak. Ya, tangannya lain atau gimana cara tangannya itu? Gimana? Gini. Gimana? Gini ya? Hah? Kepala ini tangannya enggak begini. Oh, biasa aja. Orang tua tangannya gini. Oh, biasa aja. Nah, kamu Jawa ya, Pak. Orang Jawa begini. Allah. Ini yang enggak boleh. Ayo, Jus. Ada belakangannya ya, Pak. Nah, Allahu Akbar. Hada huwa. Tapi ya repot nih kalau sudah mengikuti masyarakat luas, itu otomatis kepalanya turun sendiri. Ya, itu otomatis deh, Pak. Itu orang Malaikum, Pak. Itu gerak sendiri dia. Allah Ustaz. Itu upayakan ya. Jadi gimana ya Allah Ustaz. Allah kelihara. Wasti'mal al-alfadir rakhwah al-mutakadilah, atau menggunakan lafad-lafad yang lembek-lembek, yang rendahan. Sayyidi, Maulaya, ngomong sama gurunya. Sayyidi, Maulaya. Wa nahwiha min alfadul khadamul afi. Dan yang semisalnya adalah lafad-lafad pembantu dan budak. Jelas tak boleh ya. Jangan dengan guru, rasul saya tak mau. Ya, dalam hadis yang sahih, yang banyak dapat dalam jenis sahih, ketika dia mengatakan ya sayyidana wa bin sayyidina, ya khairna wa bin khairna, beliau mengatakan apa? Nama pada beliau sebagai sayyid pada dia atau majus. Ini banyaknya pada tarekat-tarekat sufiyah ya. Tamam? Tarekat. Qala rahimahullah, "Wanzur ma yaqulu al-'allamah as-salafi, asy-syekh Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi al-Jazairi rahimahullah ta'ala fil basair." Fa'inahu fa'ifu siyak. Nah, kitab ini kita enggak punya. Dikatakan sama Syekh dalam bukunya, dalam sarannya, La'ariful kitab hadha. Aku enggak ngerti buku apa ini. Walat tola'atuh, juga belum saya baca buku ini. Ini suhu taimin. Lagi nahna. Nah, kita enggak tahu buku apa ini. Enggak punya. Entah. Ala kulli hal barakallahu fiik, sebisa mungkin kita berusaha untuk memberikan adab yang bagus kepada seorang guru. Ini sebagai tanda keberuntungan dan keberhasilan kita dalam belajar ilmu insyaallah. Qala rahimahullahu taala, kitab yang berikutnya 9 lagi. Ra'su malika ayyuha talib min syaikhik, modalmu. Ra'su malik itu modal kamu. Ayuha talib wahai para santri, min syekhika dari syekh kamu ialah al-qudwatu bi salihi akhlaqihi, mencontoh kebaikan akhlaknya, wa karimi syama'ilihi, dan kemuliaan perangainya. Namun sebagaimana juga terangkan sebelumnya ikhwan, salafun salih rahimahumullah taala, mereka tidak hanya belajar ilmu tapi juga belajar adab. Di sebuah majelis halaqah besar seorang muhaddits, seorang syekh pada masa itu, tamam, sedikit sekali yang nulis ilmunya, kebanyakannya yang burun ila samtihi wa hadihi wa akhlaqihi ila akhir. Yang lain melihat saja, melihat bagaimana akhlaknya guru tadi, bagaimana perangainya, bagaimana ininya, bagaimana itunya, semua terkait dengan masalah adab. Yang nulis ilmu sedikit. Barakallahu fikum, juga pentingnya perhatian mereka barakallahu fikum terkait dengan akhlakul karimah para seorang guru. Maka modal kamu wahai seorang talibul ilmi ialah mencontoh kebaikan akhlak gurumu. Amma talaqqi wa talqin fa huwa rihun zaid. Adapun talaqqi ilm, menerima ilmu, dan talqin, belajar ilmu, keuntungan tambahan. Demikian dikatakan sama Syekh Bakar rahimahullah. Ini kalimat kurang disetujui sama Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan al-waqi' kata Syekh Utsaimin, anna talaqqi wa talqin wal asl. Yang nyata justru talaqqi ilmu dan talqin ilmu itu yang asal. Baru setelah itu dia mendapatkan tambahan mencontoh akhlak gurunya. Intinya barakallahu fikum, ala kulli hal seorang talibul ilmi harus perhatian dua-duanya. Talaqqi ilmunya benar, talaqqi ilmunya tepat, juga mencontoh akhlak gurunya, sehingga dia tersibghah. Nah, begitu bahasanya kalau sekarang itu. Tersibghah dengan gaya gurunya, perangai gurunya. Wallahul musta'an. Tentu kenyataannya demikian ya, Pak. Tidak usah dipelajari pun juga demikian pada umumnya. Kalau dia belajarnya sama guru yang temperamen tinggi, terbawa dengan temperamen tingginya. Kalau dia belajar sama seorang guru yang senangnya yang keras-keras begini-begini terus, ya dia kan begini-begini terus. Gitu ya. Ya, Al-Rahman. Gini-gini ya tuh. Nah, tapi kalau belajar sama seorang guru yang Masya Allah yang bisa mengatur bagaimana murid-muridnya, bagaimana dia harus sikap keras, bagaimana dia harus sikap lembut, bagaimana begini, juga akan bisa mempengaruhi keadaan para murid. Yang ngajari beriak, ya beriak. Yang ngajari apa namanya diam, ya diam. Yang mengajari tenang, ya tenang. Sesuai dengan bagaimana cara gurunya dalam memberikan ilmu pada muridnya masing-masing. Itu otomatis ya, Pak. Maka yang diingat sekarang, yang dicontoh itu yang terbaik dari guru tadi, akhlak yang mulia yang dimiliki sama guru. Sehingga syaikhuka syaikhun fil ilmi wa syaikhun fil adab. Lakin, tapi kata beliau, ini juga penting, tapi penting untuk para talabah ya. La ya'khudhukal indifak. Jangan sampai engkau terbawa indifak. Ini itu ekspresi berlebih. Saya kata-kata terdorong begitu. Fi mahabbati syaikhik, dikarenakan aku cinta sama gurumu, berbuat sesuatu yang over ya. Akhirnya apa? Fataqa'u fi syana'ati min haitsu la tadri. Engkau terjatuh pada perkara yang jelek, syana'at yang banyak dicela sama orang lain. Dalam waktu kamu enggak tahu. Wa kullu man yanzuru ilayka yadri. Sementara semua orang yang memandang kamu tahu. Ini kan enggak beres ini. Gitu. Terlalu over ekspresinya. Ekspresi kecintaan sama guru terlalu over. Contoh kata beliau, fala tuqallidhu bi sautin wa naghama. Jangan kamu taklid, jangan kamu apa namanya mencontoh dengan sangat suara gurumu dan naghama gurumu. Tahu naghama ya, lekak-lekuk suaranya itu. Ingat dengan bahasa la tuqallidhu. Yang namanya taklid itu betul-betul ta'assubnya luar biasa. Harus dengan suara kayak gini, dengan naghama seperti itu. Wala misyatin wa harakatin wa hai'ah. Jangan pula taklid sama gurumu terkait dengan cara jalan atau harakah gerakan atau hai'ah sebuah keadaan. Fa innahu innama sara syaikhan jalilan bitilka. Sesungguhnya gurumu tadi, dia menjadi seorang guru yang jalil, yang mulia dengan itu semuanya. Dengan khasnya suara dia, dengan khasnya naghamahnya dia, dengan gerakan dia, dengan jalannya dia, dengan hai'ahnya dia, itu dia. Kalau kamu tidak, maka fala tasqut ana, maka jangan sampai kamu jatuh ittaba'iyyatilahu fi hadhih, dengan nyuntuh dia dalam poin-poin tadi. Ini juga muhim. Ingat bahasanya la tuqallidhu. Taklid itu ada unsur takallufnya. Gitu ya. Ini nyentuh suara gurunya. Dengarkan berkali-kali, direkam suara gurunya tadi ketika ceramah berapi-api, direkam. Udah di mana di belakang gitu direkam contoh. Nah, latihan dia. Kurang pas gitu, dengarkan lagi. Oh, lepuk-lepuknya bukan begitu, salah ya gitu. Lagi-lagi terus gitu, takalluf. Pas ketika dia ditunjuk untuk khutbah Jumat, dikeluarkan sebuah kemampuan dia tadi. Hah? Itu dia khutbah. Semua orang bukannya hormat sama kamu, tersenyum mengetawakan kamu. Ya apa ya? Itu akhirnya orang pada ketawa sama kamu. Kita tahu aja gitu. Begitu selesai, curiga dia sama sama temannya. Jadi kita kok ketawa ya. Lucu ya. Nah, kamu nyuntuh gurunya kan kamu. Kau tahu, nah itu gaya kamu kayak gitu. Tapi kok ada rada aneh-anehnya gitu loh. Akhirnya kamu jatuh. Dengan sebab kamu taklid terkait dengan shaut tadi. Jatuh. Jatuh ya. Wah, guru kamu mulia terhormat dengan cara seperti itu. Tadi alami, benar kamu taklidi. Yang ini asli, yang ini tembakan. Jadi kayak barang gitu ya. Jadi ada barang apa namanya, ada terlebih gitu, yang asli, yang ini imitasi. Jadi orang enggak senang sama imitasi, senang yang asli. Terkait dengan cara jalan juga begitu. Gurunya cara jalan dia alami sebagaimana begitu ya, kalau dari sorenya begitu cara jalan dia. Diikuti sama dia, diperhatikan cara jalan guru dia. Kemudian diikuti sama dia cara jalannya. Latihan, kayak latihan sedang gitu, dilatih sama dia. Mantap juga cara dari guru. Akhirnya dia terbawa dengan itu. Teman-teman melihat dia, ini kok jadi aneh jalan teman satu ini. Nah akhirnya aku kok jalannya beda sih. Namanya kenapa? Dulu antum enggak begitu cara jalannya. Kok sekarang begini? Ini kayak kamu nuru guru kamu ini katanya. Iya, jadinya lucu. Karena ini tadi mesti ada yang beda antara guru dengan muridnya yang nyunto itu. Bedanya itulah yang bikin wagu kata orang Jawa. Bikin jelek. Allahul musta'an. Ingat dengan bahasa la tuqallidu. Lain halnya barakallahu fikum kalau sudah terbawa dengan sendirinya. Itu juga alami. Dengan sendirinya dikarenakan lamanya dia belajar sama guru ini, mulai sama guru ini, kemanapun dia ada terus diiringi, sehingga dikarenakan sering mendengar, sering melihat dan segala macamnya dari guru tersebut, otomatis dia terbawa dengan sendirinya, gaya bicaranya, gaya ngomongnya, gaya jalannya, tangannya gerak-gerak segala macamnya itu semuanya jadi terbiasa dengan sendirinya. Ini lain perkara. Dikarenakan tidak ada takalluf padanya. Dan mesti begitu ya. Gitu ya, mesti begitu ya. Kalau cuma setahun, setahun setengah pulang gitu ya, sibuknya kurang terasa. Tapi kalau sudah sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, apalagi sudah sama gurunya melalang buana, menghadapi berbagai macam apa namanya kasus dan segala macamnya terus sama gurunya. Wah, itu sudah enggak jadi lupakan sudah. Hah? Ini wajahnya. Hah, disebut jika sujud terus lihat saya dari tadi dia. Allah ya. Heeh. Sampai ada yang komentar. Terkait dengan kita dulu waktu tahun 90-an. Ada yang komentar, semua orang-orang atau para santri-santri jebolan, degolan itu mesti ada mirip-miripnya dengan gurunya dia. Siapa gurunya? Allah, siapa gurunya? Jadi ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang penting sepuhan-sepuhan, tapi mesti ada miripnya. Mesti ada miripnya. Kalau yang satu itu alam. Karena enggak, setahu saya enggak ada yang belajar khusus. Tapi ada sih, karena pastikan sebelumnya itu pertama ada yang belajar khusus di Kali. Ingat saya, dohor-dohor ya Pak. Dohor-dohor. Karena enggak tahu langsung, tapi diceritai gitu. Waktu itu dulu kan talibnya sama kayak antum ini. Pagi sampai jam dohor, dohor istirahat sampai asar, talib lagi. Dohor itu ya. Karena waktunya orang istirahat. Maaf? Katanya ada sebagian santri begitu di kali itu dulu pondok belakangnya ada kalinya, kali urang itu. Nah, itu kali itu kan sepi biasa ada batu besar di kali itu larian ramai. Nah, ya itu ramai itu tapi saya sebutkan sama itu diikuti itu teman satunya lagi yang nyanyikan ada yang keliru sedikit. Ininya salah sedikit ya. Ala kulihal Allah bismillah. Jadi kalau takalluf mayajus. Kalau ndak. Bahkan juga Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Bida'ul Qurra. Kutip kecil dalam pernah baca di Yaman. Ana belum tahu kalau enggak punya. Punya. Namanya Bida'ul Qurra, bid'ah yang terjadi pada ahli qiraat. Paham? Tadi itu taklidu sauti qari'in bi'ain. Taklid dengan suara seorang qari persis. Takalluf dia dengan itu. Ini termasuk bid'ah al-qurra tadi. Lumayan tadi. Hal ya. Ini kita beli. Ini namanya ini banyak yang terjadi apa tidak terjadi? Alami atau takaluf tidak tuh? Terkadang takaluf sengaja dipas-paskan. Kok seneng sama Mishari? Wah itu sudah di situ terus itu. Anunya, masya Allah. Ternyata bahasanya pun juga persis disamakan kayak Mishari berproses. Terus. Yang seneng sama siapa lagi? Hello jadi. Kita kerja. Ya. Itu sekarang terus berbeda ulkurah. Anak boleh hal-hal. Sehingga yang dicontoh itu akhlaknya ya. Jangan suaranya, jangan cara bergeraknya, jangan cara jalannya, jangan kepandaian main bolanya. Besar ya. Tapi yang dicontoh itu akhlaknya, perangainya, budi pekertinya yang bagus. Allah ya. Ada Allah insyaallah sehingga ditanbih hal-hal yang harus dicontoh dan yang tidak. Adapun poin yang berikutnya insyaallah akan dibahas pada pertemuan. Nakatul nas ma'alik asyru la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau cium tangan diperbolehkan, sebagian mereka berpendapat diperbolehkan untuk orang-orang yang saleh, yang alim, yang zuhud. Tapi tidak boleh ada unsur sifat ta'zim.